Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai masalah qirat. Qirat adalah seorang pemilik modal menyerahkan modal kepada orang lain yang dia percaya untuk menjalankan modal tersebut, dipakai untuk berdagang, untuk bisnis. Nanti hasil daripada perdagangan tersebut atau bisnis tersebut dibagi menurut kesepakatan mereka berdua. Dan dalam qirat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, dan syarat-syarat tersebut telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Syarat-syarat tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja adalah ayyakuna ala nadin minad darahimi wad dananiri, yang artinya hendaklah modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada orang yang dipercaya tersebut adalah berupa uang tunai, tidak berupa barang. Kemudian syarat yang kedua, wa ayya'dana rabbul mal lil 'amil fit tasarruf, hendaknya pemilik modal memberikan izin kepada orang tersebut orang yang dipercayai tersebut untuk mentasarufkan modal yang telah dia berikan dan tidak membatasi gerak-gerik orang yang dipercaya tadi. Kemudian syarat yang ketiga adalah wa ayyashtaratu lahu juz'an ma'luman minir ribhi, hendaklah dalam akad telah ditentukan berapa bagian daripada amil, daripada orang yang dipercaya tadi. Dan yang keempat adalah wa'alla yuqaddirahu bimuddatin, hendaklah akad daripada akad mudharaba ini atau akad qirat ini tidak dibatasi dengan waktu. Empat syarat ini telah kita terangkan dalam kajian kita, kesempatan kita yang lalu. Dan untuk kajian kita pada kesempatan kita kali ini, kita masih menerangkan pembahasan, masih berkisar mengenai masalah qirat atau masalah mudharaba. Yang perlu kita terangkan dalam pertemuan kita kali ini adalah mengenai apa saja tugas yang harus dikerjakan oleh si amil atau orang yang menjalankan harta atau modal tersebut. Yang wajib dikerjakan oleh amil adalah dia harus mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan harta tersebut. Layaknya kalau misalnya seorang pemilik modal memberikan modal kepada si amil, yang mana modal ini atas kesepakatan mereka berdua adalah akan digunakan untuk berdagang, maka yang wajib dilakukan oleh si amil tadi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan yang akan dia lakukan. Layaknya dia itu mengembangkan seperti mengembangkan harta atau mengembangkan uangnya sendiri. Segala bentuk kerjaan yang lazim dikerjakan oleh seorang pedagang itu adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh si amil, ya, dan tidak boleh dibebankan kepada pemilik modal. Kalau misalnya dia menyewa seseorang atau memperkerjakan seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang wajib atas dia, maka dalam hal ini upah atas orang yang dia pekerjakan tadi adalah dia tanggung sendiri dan tidak diperbolehkan untuk diambil dari modal. Jadi kalau dia misalnya memperkerjakan seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah menjadi tugas dia, maka dalam hal ini upah atas orang tersebut tidak boleh diambilkan dari modal yang dikasihkan oleh pemilik modal. Seandainya dalam akad mudharabah atau akad qirad ini disyaratkan dalam akad bahwasanya pemilik modal wajib untuk menyewa orang untuk membantu atau untuk meringankan beban daripada si amil, maka syarat seperti ini adalah syarat yang tidak sah, menjadikan akad tersebut menjadi akad batal, karena syarat ini adalah syartun yunafi muqtadal akad, syarat yang bertentangan dengan tujuan daripada akad itu. Karena akad mudharabah atau akad qirad ini yang wajib untuk menjalankan, yang memutar harta tersebut adalah si amil. Maka segala sesuatu yang wajib dikerjakan oleh seorang pedagang itu adalah wajib dilakukan oleh amil tersebut dan tidak boleh dibebankan kepada pemilik modal. Kalau dalam akad disyaratkan bahwasanya pemilik modal berhak atau wajib untuk mengerjakan atau memperingan daripada pekerjaan si amil, maka akad tersebut adalah akad tidak sah seperti yang saya katakan tadi, karena akdun yunafi atau syartun yunafi muqtadal akdi. Jadi segala sesuatu yang menurut adat istiadat itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seorang pedagang untuk mengembangkan hartanya, maka hal itu wajib dilakukan oleh si amil, oleh si amil. Tapi kalau sesuatu yang mana sesuatu tadi itu bukanlah sesuatu yang dikerjakan oleh pedagang itu sendiri. Misalnya dia butuh misalnya toko misalnya ya, dia butuh toko, atau terjadi kerusakan di barangnya, di tokonya atau di mobilnya, mobil pengangkut barang misalnya, maka kalau memang dalam adatnya hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang pedagang, maka hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Dan seandainya dia sendiri yang mengerjakan hal tersebut, misalnya memperbaiki toko tadi, misalnya, maka dianggap dia adalah orang yang sukarela mengerjakan barang atau mengerjakan pekerjaan tersebut. Intinya, secara ringkas, setiap pekerjaan yang mana pekerjaan itu ada lazimnya atau dalam adat istiadat adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pedagang untuk mengembangkan bisnisnya, maka hal ini pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh amil. Kalau memang pekerjaan tadi adalah tidak berhubungan dengan hal tersebut, tetapi pekerjaan tadi adalah biasanya ditanggung oleh pemilik modal, maka pekerjaan tadi adalah pekerjaan yang wajib untuk dilakukan oleh pemilik modal. Ini adalah inti daripada apa yang wajib dilakukan oleh si amil dalam masalah qirad atau masalah mudharabah. Hal berikutnya, seperti yang disyaratkan tadi, bahwasanya ketika akad, dalam akad harus ditentukan bagian, berapa bagian daripada si amil dari laba yang didapatkan. Terus yang menjadi soal kita sekarang ini, kapan si amil ini berhak untuk memiliki bagian yang dihasilkan dari keuntungan tersebut? Kapan seorang amil bisa kita katakan bahwasanya dia telah berhak untuk mengambil bagian dari keuntungan tersebut? Jika seorang amil telah menerima modal dari pemilik modal, dan modal tersebut telah dia tasarufkan, telah dia kembangkan dengan pakai perdagangan, dan di sana ada laba dari perdagangan tersebut, maka pihak amil tidak bisa memiliki bagian dia dari keuntungan atau dari laba yang dihasilkan sampai barang-barang dagangan tersebut telah habis semuanya. Kalau barang dagangan yang dia dagangkan telah habis semuanya, terjual, dan sekarang uang, jadi barang tadi telah berupa uang semuanya, maka ketika barang tersebut sudah berupa uang dan barang sudah habis terjual, maka ketika itulah pembagian laba antara pemilik modal dengan si amil. Maka pertama kali yang dilakukan adalah kita menyisihkan modal terlebih dahulu. Kalau misalnya modalnya itu 100 juta, terus ketika barang itu terjual semuanya dan menjadi uang, terus uang yang terkumpul dari perdagangan tersebut misalnya 135, lah maka kita ambil 100 juta dulu karena ini adalah modalnya, kemudian 35 inilah yang kita bagi antara pemilik modal dengan si amil berdasarkan kesepakatan antara mereka ketika pertama kali melakukan akad. Karena sebelum barang-barang tersebut terjual semuanya, maka tidak boleh seorang amil untuk mengambil bagiannya karena kemungkinan di sana ada kerugian. Dan kerugian ini adalah kita ambil dari apa? Dari keuntungan yang ada. Jadi kerugian ini, kerugian yang terjadi itu adalah diambil untuk menutupi modal. Jadi modal itu tidak boleh kurang. Kekurangan modal itu diambil dari laba yang ada. Maka tidak boleh si amil untuk membagi atau mengambil bagiannya kecuali kalau barang sudah terjual semuanya. Maka ketika barang terjual semuanya baru kita sisihkan modal, terus sisa yang ada laba itu kita bagi bersama antara amil dengan pemilik modal. Nah, ini adalah kapan ya, jawaban daripada kapan si amil tersebut bisa mengambil bagiannya. Masalah berikutnya adalah jika terjadi kekurangan. Jika terjadi kekurangan atau modal yang diserahkan oleh pemilik modal kepada amil itu kurang, bagaimana hukumnya? Siapa yang menanggung kekurangan tersebut? Ya. Dalam hal ini kita lihat ya, kita lihat. Kalau memang kekurangan yang terjadi di modal tersebut adalah sebelum si amil mentasarufkan uang tadi tanpa ada keteledoran dari pihak amil, maka kekurangan tadi adalah dihitung dari ra'sul mal itu sendiri dan ditanggung oleh pemilik modal. Karena apa? Karena akad mudharabah ini tidak akan menjadi sah resmi kecuali dengan tasarruf yang dilakukan oleh amil. Dan selagi si amil belum melakukan tasarruf, belum menggunakan dan membelanjakan uang tadi, maka kalau terjadi kekurangan atas uang tadi, maka yang menanggung kekurangan ini adalah pihak pemilik modal, selagi pihak amil bukanlah orang yang sembrono dan tidak menjaga daripada uang yang diberikan oleh pemilik modal kepadanya. Tapi kalau misalnya kekurangan atas modal tadi itu terjadi setelah amil mentasarufkan uang tadi, bagaimana? Kita lihat juga. Kalau memang kekurangan modal, turunnya modal itu disebabkan oleh murahnya atau jatuhnya harga. Misalnya pemilik modal menyerahkan uang sebanyak 100 juta kepada amil, kemudian amil membelanjakan uang tersebut dan dibelikan barang-barang untuk berdagang. Misalnya barang komputer atau barang elektronik yang lainnya misalnya. Suatu ketika harga komputer turun anjlok. Maka secara otomatis nilai daripada perdagangan tersebut anjlok juga. Tidak seperti ketika dia membeli. Maka kalau 100 juta tadi kita dia belikan misalnya 100 atau dia belikan 50 komputer misalnya untuk didagangkan. Kemudian pada 3 bulan sesudahnya, setelah itu 3 bulan sesudahnya harga komputer jatuh. Kalau ditaksir komputer yang ada menurut harga hari tersebut adalah cuma sekitar 75 juta. Maka kekurangan ini yang disebabkan oleh turunnya harga, ini adalah kekurangan yang nantinya kalau ada laba, maka kekurangan dari modal ini diambilkan dari laba. Yang penting modal tersebut jangan sampai kurang daripada jumlah aslinya, yaitu 100 juta. Karena memang dalam akad mudharabah atau akad qirat ini, para fuqaha mengatakan bahwasannya ar-ribhu wiqayatun lil mal, bahwasannya laba itu adalah yang menanggung kekurangan yang terjadi pada modal yang ada. Tapi kalau sekiranya kekurangan yang terjadi atas modal tersebut adalah disebabkan oleh kerusakan misalnya, seperti terjadi kebakaran ya, atau terjadi kehilangan misalnya, maka begitu juga menurut qaul yang ashah, menurut qaul yang ashah bahwasanya kekurangan yang terjadi atas modal ini dalam hal ini, kalau terjadi sebabnya itu adalah sebab afat samawiyah atau sebab rusak atau dicuri, maka kekurangan yang terjadi juga diambilkan dari modal yang dihasilkan nantinya. Yang penting dalam hal ini modal harus tetap utuh 100 juta seperti aslinya. Ini masalah terjadi kekurangan atas modal. Terus masalah berikutnya adalah masalah mengenai masalah habisnya akad mudharabah. Habisnya akad mudharabah. Akad mudharabah itu kapan kita katakan akad tersebut adalah akad yang habis atau selesai. Seperti yang kita katakan pada kajian kita yang lalu bahwasanya akad mudharabah ini adalah akad jaiz minat tarafain ini. Akad yang jaiz antara dua pihak, yaitu pihak amil dan pihak malik pemilik modal. Maka akad mudharabah karena dia adalah akad yang termasuk dalam kategori akad jaiz bainat tarafain ini, maka akad ini akan selesai atau akan terfasakh jika salah satu dari amil atau malik pemilik modal mengundurkan diri atau menfasakh akad tadi. Ya, jadi karena akad ini masuk dalam kategori akdun jaizun minat tarafain ini, maka masing-masing dari pemilik modal dan dari amil boleh untuk membatalkan akad tersebut kapan dia mau, kapan dia mau. Maka boleh bagi seorang malik pemilik harta untuk menfasah akad tersebut dengan dengan mengatakan fasahtul qirat, saya membatalkan qirat yang saya lakukan dengan si fulan misalnya. Atau dia mengatakan kepada si amil, sudah amil, mulai saat ini kamu jangan melakukan tasarruf, akad qirat kita telah selesai. Ini berarti kalau dia mengatakan hal yang demikian, maka selesailah akad qirat tadi atau akad mudharabah tadi. Dan kalau sudah selesai, pemilik modal sudah mengatakan hal seperti itu, sudah menfasakh, maka si amil, pihak si amil tidak diperbolehkan untuk membeli barang baru. Yang mana barang tersebut dia beli pakai harta milik mudharabah, tidak boleh. Karena sudah, kalau pemilik modal sudah menfasakh membatalkan akad qirat, berarti ya sudah akadnya sudah selesai. Kalau seandainya dia membeli sesuatu dari uang qirat setelah pihak pemilik modal membatalkan qirat, maka jual beli tersebut tidak sah. Tidak sah. Tapi itu kalau masalah membeli ya, si amil membeli. Kalau dia menjual barangnya, misalnya kalau pemilik modal telah mengatakan bahwasanya dia telah membatalkan akad qirat misalnya, maka si amil masih diperbolehkan untuk menjual barang-barang yang ada di tangan dia, barang-barang qirat ini, jika memang pemilik modal tidak merasa keberatan dengan hal tersebut. Karena bagaimanapun juga dia masih harus untuk merubah atau menjadikan barang-barang yang masih ada di tangannya untuk menjadi uang, untuk diuangkan semuanya untuk penghitungan berapa ribih atau keuntungan yang akan dibagi untuk mereka berdua. Jadi kalau sepihak pemilik modal telah memfasakh atau membatalkan akad qirat atau akad mudharabah, maka si amil tidak diperbolehkan untuk membeli barang baru. Kalau seandainya dia membeli barang baru setelah adanya fasakh, maka pembelian tersebut tidak sah. Adapun untuk menjual barang yang dia milikinya, seandainya pemilik modal tidak keberatan, maka dia boleh menjualnya. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, dia diharuskan untuk berusaha untuk menjadikan barang yang masih ada di tangannya menjadi uang, sehingga nanti untuk penghitungan laba di antara mereka tidak sulit ya, tidak sulit, semuanya sudah berupa uang ya. Ini adalah untuk mengenai menfasah. Begitu juga bagi si amil, dia juga karena akad ini seperti yang saya jelaskan tadi, akad yang jaiz minat tarafa ini, maka pihak amil diperbolehkan untuk keluar dari akad mudharabah ini kapan dia mau, kapan saja dia mau. Dan kalau dia telah membatalkan dirinya dan memecat dirinya dari akad mudharabah ini, berarti akad mudharabah tersebut telah selesai. Hal yang kedua, akad mudharabah ini akan berhenti atau selesai dengan meninggalnya salah satu dari amil atau pemilik modal. Dari amil atau pemilik modal. Karena seperti yang saya terangkan dalam kajian yang lalu, bahwasanya akad mudharabah ini adalah disyaratkan orang yang bisa menjadi amil dan yang menjadi pemilik modal ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk wakil atau mewakilkan, mempunyai keahlian untuk menjadi wakil atau untuk mewakilkan. Karena bagaimanapun juga si amil ini adalah seakan-akan wakil daripada pemilik modal, maka si amil ini disyaratkan dia harus mempunyai keahlian untuk menjadi wakil. Begitu juga orang yang mempunyai modal, seakan-akan dia adalah orang yang mewakilkan, dan orang yang mewakilkan juga harus memenuhi syarat seperti wakil juga. Maka kalau salah satu dari mereka meninggal, maka akad mudharabah ini secara otomatis berhenti, selesai dengan meninggalnya salah satu dari mereka. Akan tetapi jika misalnya pemilik modal itu meninggal, maka pihak amil masih diperbolehkan untuk menjual apa yang ada di tangannya, meskipun tidak ada izin dari ahli waris daripada pemilik modal tersebut. Ini karena dia masih memegang izin yang diberikan oleh pemilik modal baginya. Maka kalau pemilik modal meninggal, maka si amil masih boleh untuk menjual barang yang ada di tangannya demi untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga semua modal atau semua barang yang ada di tangannya menjadi uang dan nanti bisa dibagi menurut perjanjian antara dia dengan si amil yang telah meninggal tadi. Begitu juga ini adalah adapun jika yang meninggal itu adalah si amil ya, tadi yang meninggal adalah si malik. Kalau si meninggalnya si amil, maka tidak diperbolehkan bagi ahli waris si amil ini untuk meneruskan qirat yang dilakukan oleh ayahnya atau oleh muwarisnya kecuali atas izin pemilik modal. Misalnya si A ini adalah menjadi amil daripada si B. Nah, si A ini meninggal, maka tidak diperbolehkan bagi anak-anak si A untuk meneruskan pekerjaannya si A kecuali atas izin lagi dengan pemilik modal. Kalau pemilik modal memberikan izin, maka berarti akad ini adalah akad mudharabah baru antara pemilik modal dengan anak daripada si A tersebut. Begitu juga termasuk hal yang bisa menfasah akad mudharabah ini adalah jika salah satu dari amil dan pemilik modal gila. Kalau salah satu dari mereka berdua kena penyakit gila, maka sudah, berarti akadnya telah selesai. Kalau gila, kalau misalnya si malik, si pemilik modal ini gila, maka si amil berusaha untuk menjual barang-barangnya sehingga nanti gampang untuk dihitung antara dia dengan ahli warisnya si malik tersebut. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya si amilnya ini gila, maka si malik berusaha untuk menjual barang-barang yang ada nantinya biar gampang untuk membagi apa namanya keuntungan yang dihasilkan oleh si amil sebelum dia gila. Ini adalah sebabnya. Jadi sebab yang pertama, sebab yang pertama habisnya akad mudharabah ini adalah difasakh oleh salah satu dari mereka. Yang kedua adalah meninggalnya salah satu dari mereka. Yang ketiga adalah gilanya salah satu dari mereka berdua. Yang keempat adalah jika modal atau modal yang ada rusak atau hilang. Karena akad mudharabah ini mahalul aqdi, tempat hal yang dijadikan objek akad di sini adalah rasul mal atau modal. Kalau modal tersebut hilang, dicuri orang atau rusak, terbakar, maka selesailah akad mudharabah ini. Baik rusaknya akad rasul mal atau modal tadi itu karena terbakar atau karena rusak, dirusakkan oleh malik, atau dirusakkan oleh amil, maka selesailah akad mudharabah tersebut. Tapi kalau modal tadi itu rusak karena perbuatan pemilik modal itu sendiri, maka pemilik modal wajib untuk memberikan bagian milik amil yang harus semestinya dia terima itu berapa. Misalnya akad mudharabah dilakukan oleh A dan B, dan A adalah amilnya, B adalah pemilik modalnya, kemudian si B ini telah merusak barang-barang yang telah dibeli oleh si A, misalnya dibakar atau yang lainnya, maka si B wajib untuk memberikan bagian daripada si A, berapa bagian yang seharusnya diterima oleh A dari laba yang ada seandainya barang-barang tersebut tidak terbakar. Ya. Itu kalau memang yang merusakkan adalah si Malik, pemilik modal. Tapi kalau yang merusakkan barang-barang tadi itu adalah si Amil. Kalau memang si Amil ini tidak mengganti, kalau memang si Amil ini tidak mengganti barang yang rusak, maka selesainya akad mudharabah tersebut. Kalau memang si Amil berani mengganti barang yang telah rusak, maka akad tersebut masih utuh, tidak terputus dan tidak berhenti, tidak selesai. Ini adalah mengenai masalah berhentinya akad mudharabah karena sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Kemudian di sini para fuqaha juga menyebutkan jika terjadi perbedaan pendapat antara si Amil ya dengan pemilik modal, bagaimana hukumnya jika terjadi perbedaan pendapat? Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah keuntungan, si Amil berkata misalnya, saya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Atau dia mengatakan, saya tidak mendapatkan keuntungan kecuali 2 juta misalnya. Maka dalam hal ini, jika pemilik modal ingkar, tidak, kamu mendapatkan untung lebih dari 2 juta. Saya tahu, misalnya saya selalu mengikuti perkembangan kamu, kamu mendapatkan keuntungan lebih dari 20 juta misalnya. Kalau terjadi pertikaian antara amil dan pemilik modal seperti ini, maka dalam mahkamah yang dibenarkan adalah si amil dengan sumpahnya. Karena dalam hal ini yang asal adalah tidak ada keuntungan. Tapi seandainya si Amil ini mengaku bahwasanya dia telah mendapatkan keuntungan, kemudian setelah itu dia mencabut kembali pengakuannya dan mengatakan, saya kemarin itu mengatakan keuntungannya 20 juta. Nah, tapi itu salah penghitungan. Nah, maka dalam hal ini perkataan si Amil seperti ini tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima karena dia telah mengakui mulai pertama bahwasanya dia telah mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Nanti kalau dia mendakwa bahwasanya pengakuannya kemarin itu adalah karena kesalahan penghitungan, maka tidak bisa diterima. Ini mengenai perselisihan antara Amil dan pemilik modal mengenai masalah keuntungan. Jika Amil dan pemilik modal bertikai, berselisih mengenai sesuatu. Misalnya, pemilik modal mengatakan kamu membeli barang ini adalah untuk kirab. Anda membeli mobil ini adalah semata-mata untuk akad kirab, bukan untuk pribadi Anda. Tapi si Amil mengatakan, tidak, saya membeli mobil ini untuk saya pakai sendiri, bukan dari harta kirab. Maka dalam hal seperti ini, yang dibenarkan adalah pihak Amil dengan sumpahnya. itu memang kalau memang dia membeli barang tersebut dengan cara diutang. Karena dalam hal ini selagi dia membeli dengan cara diutang, maka dialah yang menanggung. Dan dia lebih tahu tentang niatan yang dia inginkan. Tapi kalau misalnya mobil tadi itu dibeli dengan memakai uang kirot, uang akad mudharabah tadi, maka mobil tadi yang dibeli tadi itu adalah jatuh dalam barang kirot, bukan jatuh atas pembelian untuk dirinya sendiri. Jadi selagi dia membeli barang tadi, baik mobil atau yang lainnya, itu dia ambil dari uang kirot. Terus dia mengatakan, saya membeli barang ini bukan untuk saya perdagangkan, bukan untuk kirot, tapi untuk kepentingan saya pribadi. Nah, tidak bisa diterima. Selagi kamu membeli barang ini dengan memakai uang hasil daripada mudharabah tadi, tidak bisa diterima. Tapi kalau kamu membeli barang tadi itu adalah dengan diutang, ya, fi dzimmah, diutang, belum dibayar, maka dalam hal ini perkataan si amil adalah yang dibenarkan, bahwasanya memang dia memberi atau membeli barang tersebut untuk kepentingan dia sendiri. Berikutnya, kalau terjadi pertikaian atau perselisihan antara pemilik modal dengan si amil mengenai besarnya modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada amil. Misalnya si amil mengatakan, Anda memberikan modal kepada saya cuma 100 juta, tidak lebih dari itu. Nah, kemudian si pemilik modal mengatakan, tidak, saya memberikan modal kepada Anda 120 juta. Kalau terjadi perselisihan seperti ini, maka yang dibenarkan adalah pihak amil dengan sumpahnya. Dengan sumpahnya. Berikutnya, kalau terjadi perselisihan mengenai kerusakan yang terjadi atau kekurangan yang terjadi di Rasul Mal, di modal. Misalnya si Malik, pemilik modal, mengatakan, modal ini rusak gara-gara kesembronoan daripada Anda sebagai amil. Kemudian si amil membantah, tidak, barang ini rusak bukan karena kesembronoan dari saya, tapi barang ini rusak karena sesuatu yang seperti ini misalnya. Maka dalam hal ini pihak amil adalah pihak yang dibenarkan, karena dia adalah muktaman, karena dia adalah orang yang diamanati dan dipercayai. Maka dalam hal ini yang asal adalah tidak adanya khianat. Berarti yang dibenarkan adalah pihak amil dengan sumpahnya, bahwasanya modal ini rusak atau kurang karena bukan karena kesembronoan dia, tapi karena memang terjadi sebab yang menyebabkan hal tersebut. Berikutnya, jika pemilik modal dan si amil berselisih mengenai pengembalian modal. Jika amil mendakwa bahwasanya dia telah mengembalikan modal seluruhnya kepada pihak pemilik modal, tapi pemilik modal mengingkari, tidak, kamu belum menyerahkan modal kepada saya. Maka dalam hal ini yang dibenarkan adalah si amil dengan sumpahnya. Kalau dia berani sumpah bahwasanya dia telah mengembalikan modal, maka dialah yang dibenarkan, karena dia adalah orang yang muktaman, yang dipercayai dalam hal ini. Dalam kaidah kullu aminan idda'a ar-radda 'ala man ittamana usdiqo bi aminihi, setiap orang yang dipercayai jika dia mengaku telah mengembalikan sesuatu yang dibebankan kepada dia, maka perkataan dia diterima dengan sumpah. Berikutnya, jika jika terjadi perselisihan, si amil mengatakan, Anda memberikan modal kepada saya berdasarkan akad kirat, bahwasanya Anda itu menjadikan saya sebagai amil. Nah, tapi si Malik mengatakan, tidak, saya memberikan modal ini bukan untuk akad mudharabah, tapi saya menyuruh kamu untuk saya sebagai muwakil, menjadikan kamu wakil saya untuk menjalankan hal ini, bukan dalam akad mudharabah. Nah, maka dalam hal seperti ini yang dibenarkan adalah si Malik dengan sumpahnya. Karena si Malik adalah pemilik harta dan dia adalah yang lebih tahu dengan niatan yang dia inginkan. Dengan niatan yang dia diinginkan. Maka kalau misalnya si A dan B, si B pemilik modal, si B mengatakan saya menyerahkan uang itu kepada kamu bukan untuk dibuat mudharaba, tapi saya menjadikan kamu sebagai wakil saya untuk menjualkannya misalnya, atau untuk membeli ini untuk kamu jual. Kemudian si B ini mengatakan tidak. Kemarin kamu memberikan uang kepada saya ini, saya masih ingat bahwasanya kamu mengatakan ingin mudharaba. Maka dalam hal ini yang dibenarkan adalah pihak pemilik modal. Begitu juga seandainya pihak amil dan pihak pemilik modal saling ingkar tentang bagian masing-masing. Misalnya amil mengatakan kemarin ketika akad kesepakatan Anda sebagai pemilik modal sepakat bahwasanya rebih atau keuntungan ini akan kita bagi nisfu-nisfu atau 50-50, separuh milik saya dan separuh milik kamu. Itu perkataan si Amil. Dia mengatakan bahwasanya nanti seperti dalam kesepakatan yang kita lakukan kemarin bahwasanya akad mudharaba ini kalau ada keuntungan maka keuntungannya adalah 50-50. Tapi pihak pemilik modal mengatakan tidak. Bukan begitu. Kemarin kesepakatan yang kita setujui adalah bahwasanya saya mendapatkan 2/3 dari keuntungan dan kamu mendapatkan 1/3. Nah, maka dalam hal ini masing-masing disuruh untuk bersumpah. Pemilik modal juga bersumpah bahwasanya yang benar adalah dia. Maka si Amil juga diminta untuk bersumpah bahwasanya yang benar adalah dia. Kalau sudah mereka berdua sama-sama berani untuk bersumpah bahwasanya benar adalah mereka, maka dalam hal ini seluruh hasil keuntungan seluruhnya adalah diberikan kepada pihak malik, kepada pihak pemilik modal, dan si malik wajib memberikan ujratul misil, memberikan opah yang sesuai untuk pekerjaan yang telah dilakukan oleh si amil tersebut. Kenapa kok kita berikan rebih atau keuntungan semuanya kepada si malik? Karena rebih tersebut adalah anak daripada harta yang dia miliki. Maka yang memiliki rebih tersebut atau keuntungan tadi adalah si malik. Adapun si amil, maka si malik wajib untuk memberikan ujratul misli, yaitu ongkos atau memberikan upah yang layak untuk pekerjaan yang telah dia lakukan berdasarkan kesepakatan mereka bersama dengan pihak qadhi. Nah, kiranya cukup sekian. Ini adalah masalah terakhir dalam kajian kita yang mengenai masalah qirat atau mudharaba, dan insyaallah untuk kajian yang akan datang kita akan mengambil kajian baru, masalah baru mengenai masalah masaqat, ya, mengenai masalah masaqat. Sebelum saya tutup kajian kita pada pertemuan kita pada malam hari ini, di sini ada pertanyaan yang bunyinya, Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang zina tapi orang itu dikawin? Tetap ya, kalau seandainya naudzubillah seorang laki-laki telah melakukan perzinaan dengan seorang perempuan, maka zina itu ya hukumnya zina, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, dan dosa besar ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuha. Taubat nasuh. Jadi dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubatan nasuha, bertaubat yang sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan melakukan lagi dan menyesal dengan apa yang telah dia lakukan dan keluar dari dosa yang sedang dia lakukan. Kalau sudah benar-benar taubatan nasuha, insyaallah akan diampuni, dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Zat yang Maha menerima taubat setiap hambanya. Adapun Ustaz, dia itu telah zina, tapi setelah zina dia tanggung jawab. Orang yang telah dizinai telah dikawini. Meskipun telah dikawini, maka zina tetap zina. Zina tetap zina dan masih tetap berdosa. Dosa tersebut tidak akan diampuni kecuali dengan taubat seperti yang setelah saya terangkan tadi. Tapi dia masih kena hukuman zina, dan seandainya dia mengaku misalnya atau ada saksi, kalau di sana ada namanya hukum Islam, maka ada masih terkena rajam kalau sudah kawin, atau terkena hukuman cedera 100 kali. Tapi kalau misalnya naudzubillah ada orang yang berzina, maka yang lebih baik adalah dia cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali apa yang telah dia lakukan dan tidak akan mengulangi lagi. Juga dia yang lebih baik adalah menutupi aib yang telah dia lakukan, bagaimanapun juga dalam hal ini lebih baik dia menutupi dirinya dan cepat-cepat bertobat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilapori ya oleh seorang sahabatnya bahwasanya si fulan ini melakukan zina, atau ketika seorang sahabat beliau mengaku di depan beliau bahwasanya dia telah melakukan zina, beliau mengatakan la'allaka lamazda la'allaka qabalta, jangan-jangan kamu cuma sekedar mencium saja, jangan-jangan kamu kok sekedar memegang saja. Sampai beliau mengatakan abika junun, apakah kamu sudah gila. Itu semuanya adalah beliau ingin memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk bertobat dan untuk menutupi dirinya agar aib tersebut tidak diketahui orang lain, tapi cuma dia sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayaj'al ilmana ilman mubaraka wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.